50 languages. 72. 72. Mengharuskan sesuatu. Mengharuskan sesuatu. Harus. Harus. Saya harus mengirim surat. Saya harus mengirim surat. Saya harus membayar hotel. Saya harus membayar hotel. Kamu harus bangun pagi. Kamu harus bangun pagi. Kamu harus banyak bekerja. Kamu harus banyak bekerja. Kamu harus tepat waktu. Kamu harus tepat waktu. Dia harus mengisi bensin. Dia harus mengisi bensin. Dia harus memperbaiki mobil. Dia harus memperbaiki mobil. Dia harus mencuci mobil. Dia harus mencuci mobil. Dia harus berbelanja. Dia harus berbelanja. Dia harus membersihkan rumah. Dia harus membersihkan rumah. Dia harus mencuci pakaian. Dia harus mencuci pakaian. Kami harus segera berangkat sekolah. Kami harus segera berangkat sekolah. Kami harus segera berangkat bekerja. Kami harus segera berangkat bekerja. Kami harus segera ke dokter. Kami harus segera ke dokter. Kalian harus menunggu bus. Kalian harus menunggu bus. Kalian harus menunggu kereta. Kalian harus menunggu kereta. Kalian harus menunggu taksi. Kalian harus menunggu taksi.